Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun al-ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulul Karim, bapak dan ibu, saudara-saudara jemaah Masjid Al-Ihsan yang Masjid Baitul Ihsan yang saya hormati dan dirahmati Allah. Marilah kembali kita memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin dan menyampaikan salawat salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah berkenan menambahkan nikmat-nikmat ini kepada kita. Dan dengan bersalawat salam kepada Rasulullah, kita senantiasa teringatkan akan keteladanan kehidupan yang telah beliau berikan untuk kita semua. Bapak ibu sekalian, manajemen masjid meminta saya untuk kembali melanjutkan bahasan akhlak yang sempat terhenti 4-5 bulan terakhir ini, sekalipun barangkali frekuensinya tidak sekerap dulu ya, tapi dirasakan kajian ini mungkin perlu dilanjutkan. Bapak ibu sekalian, karena sudah agak terputus beberapa bulan, saya kembali ingin mengingatkan kita semua bahwa kedudukan akhlak dalam agama kita ini sekali lagi sama pentingnya dengan akidah, sama pentingnya dengan ibadah. Islam terdiri dari tiga bagian ajaran, tiga bagian pokok ajarannya. Yang pertama adalah akidah, yang kedua syariah, yang ketiga adalah akhlak. Sekali lagi saya menegaskan, keliru kalau kita menganggap akhlak ini seakan-akan kurang penting. Keliru kalau kita menganggap seakan-akan akhlak ini hanya pelengkap. Ya, dia adalah bagian pokok dari ajaran Islam yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Saya kira ini perlu kita tegaskan sekali lagi, berkali-kali, berulang-ulang. Karena memang selama ini entah dari mana mulainya, entah dari mana asalnya, di tengah-tengah masyarakat kita cenderung akhlak itu dianggap hanya sebagai pelengkap. Ya, ini saya kira perlu kita ingat kembali, dan waktu itu kita sudah menegaskan paling kurang ada 7 alasan mengapa akhlak ini tidak bisa kita abaikan dalam beragama, dalam berislam ini. Yang pertama adalah dia merupakan tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Aku tidak diutus kecuali untuk mengajarkan akhlak yang sempurna. Pada waktu agama-agama sebelum Islam itu lebih berorientasi pada akidah dan ibadah saja, maka Islam datang dengan gagasan akidah, ibadah, dan akhlak. Akidah, ibadah, dan akhlak. Dan ketiga-tiganya ya dia adalah bagian pokok tadi. Dia bahkan tugas utama Rasulullah. Jangan lupa juga bahwa waktu itu kita sempat mengutip beberapa hadis yang menyebutkan bahwa yang paling banyak berkontribusi dalam beratnya timbangan amal kita di akhirat nanti adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi ternyata bukan akidah, ternyata bukan ibadah, tapi akhlak. Saya waktu itu menjelaskan alasannya bahwa yang namanya ibadah-ibadah mahdhah ini selalu terikat dengan ruang, terikat dengan ruang dan waktu. Kalau kita mengandalkan katakanlah kebaikan-kebaikan, katakanlah pahala dari Allah itu hanya mengandalkan salat saja umpamanya, salat itu cuma 5 kali sehari semalam. Puasa umpamanya, puasa itu cuma sekali setahun. Zakat umpamanya, zakat juga sekali setahun. Sedangkan akhlak ini dia menyatu dengan hidup, dia built-in dengan hidup kita. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, semua berkaitan dengan akhlak. Nah karena itu, kalau boleh kita mengatakan insyaallah, berdasarkan keterangan-keterangan yang ada, perolehan kita dari akhlak ini nanti akan sangat banyak. Karena dia tidak terikat dengan waktu, dia tidak terikat dengan ruang. Dia dilaksanakan, dia meliputi seluruh kehidupan kita. Ya, akhlak dalam hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, akhlak bangun tidur, akhlak ke kamar mandi, ya, akhlak dalam buang hajat, ya, akhlak dalam mandi, akhlak dalam berpakaian, akhlak dalam dan seterusnya, akhlak dalam perjalanan, ya, dan sebagainya. Jadi begitu bertemu orang juga ada akhlak di situ, ya, dan sebagainya. Jadi karena itu mengabaikan akhlak ini betul-betul mengabaikan sesuatu yang sangat, ya, yang peluang yang sangat besar, mengabaikan sebuah peluang yang sangat besar. Ya, bukankah kita hidup ini memang salah satu di antara tujuan yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah untuk kita ayyukum ahsanu amala walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan bagi kita, diberi kesempatan kita untuk hidup, untuk menguji, untuk memberi kesempatan kepada kita siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Dan ternyata amal itu banyak sekali yang berkaitan dengan akhlak. Maaf, ini kita agak mengulang sedikit karena memang harus disambungkan dulu supaya nanti kita bisa langsung bisa membahas berikutnya, bahasan berikutnya. Kita juga sering menegaskan waktu itu bahwa akhlak itu dianggap sebagai miqyasul iman, miqyas. Dia adalah standar keimanan, standarisasi keimanan, kira-kira begitu. Jadi Bapak tidak tahu sekuat apa iman saya, sebersih apa tauhid saya. Bapak, saya juga tidak bisa mengukur-ngukur iman Bapak, saya tidak bisa mengukur-ngukur tauhid Ibu. Tapi keimanan kita itu bisa terukur dengan melihat akhlak. Jadi dia adalah miqyas, dia adalah miqyasul iman, standar keimanan. Ya. Jadi kalau meteran itu kan dia standar, semeter itu segini. Nah jadi ukuran keimanan kita itu, miqyas keimanan itu adalah akhlak. Jadi kalau untuk mengetahui tebal tipisnya, sehat tidaknya, bersih tidaknya keimanan seseorang, kuat tidaknya keimanan seseorang, kita tidak bisa melihat hatinya, tidak bisa menduga apa yang ada dalam hatinya. Yang bisa kita lihat adalah akhlaknya. Ya, kalau orang itu tidak berakhlak, itu pertanda keimanan dalam dirinya itu ya tidak sehat, tidak baik. Keimanannya sedang menurun, ya. Tapi sebaliknya kalau kita melihat ada orang berakhlak baik, maka itu pertanda juga imannya baik, imannya sehat. Ini kita ulang lagi lah supaya. Nah, yang kelima adalah akhlak itu adalah buah dari ibadah. Buah dari ibadah. Jadi ibadah yang benar, ibadah mahdhah yang benar itu harus berbuah. Di antara buahnya itu adalah akhlak yang baik. Memang dia bukan satu-satunya buah ibadah itu, ya. Buah ibadah itu juga adalah keimanan. Buah ibadah itu adalah juga keyakinan yang bertambah. Tapi salah satu di antara buah ibadah itu adalah akhlak. Jadi kalau ada di antara umat ini yang beribadah baik tekun, tapi kemudian tidak berakhlak, ya dapat dikatakan seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah itu sesuatu yang buruk. Karena itu ada pepatah dalam bahasa Arab, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi dia adalah buah dari ibadah. Kalau kita baru saja menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan umpamanya, maka sekarang semestinya pohon, ya, pohon kehidupan kita ini berbuah. Buah dari ibadah Ramadan itu barangkali kalau kita bisa mengatakan, ya, buahnya adalah kejujuran. Buahnya adalah ketaat asasan. Buahnya adalah kesungguh-sungguhan, ya. Buahnya adalah semangat untuk berfastabiqul khairat. Buah dari ibadah puasa yang baru saja kita tunaikan beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu kurang lebihnya. Tapi kalau kemudian ibadah itu tidak berbuah, maka habis Ramadan ya orang tidak mengalami perubahan apa-apa. Orang kembali lagi kepada kebiasaan seperti sebelum Ramadan. Itu yang berkali-kali saya sampaikan dalam berbagai macam kesempatan di sekitar kita, di ruangan-ruangan, kadang-kadang di bagian-bagian tertentu, ya, menyampaikan acara dalam ceramah berbuka. Begitu habis Ramadan, biduk lalu kiambang bertaut. Kalau dalam istilah pepatah lama itu, biduk lalu kiambang bertaut. Jadi begitu habis Ramadan seperti kiambang. Kiambang itu menyisih karena biduknya lewat, dan begitu biduknya sudah lewat, kiambangnya bertaut lagi. Jadi ibadah yang cenderung tidak berbuah menjadi akhlak. Nah, ini satu tantangan bagi kita, ya, semua. Jadi salat, puasa, zakat, haji, semua itu memiliki dimensi akhlak yang sangat kuat. Salat umpamanya, ya, didik kita untuk menjadi orang yang jujur. Karena itu tidak ada di antara kita yang mau salat tanpa wudu. Sekalipun kalau kita tidak berwudu, kita salat tidak berwudu, insyaallah tidak ada yang tahu. Orang kiri kanan tidak bisa membedakan apa kita sudah berwudu atau tidak. Tapi kita tidak pernah mau melaksanakan salat tanpa berwudu. Karena apa? Karena kita berpikir, selalu berpikir, yakin bahwa orang boleh tidak tahu, tapi Allah pasti tahu. Tidak ada antara kita yang melaksanakan sholat dengan mengurangi rakaat. Semua kita melaksanakannya dengan rakaat yang penuh. Masing-masing rakaat ada dua kali ruku, ada sekali sujud, ada sekali ruku dan ada dua kali sujud maksud saya. Ada duduk antara dua sujud. Semua itu kita laksanakan sesuai dengan aturan. Sekalipun kita melaksanakan salat sendirian, tidak ada yang melihat, kita tidak pernah mau mengurangi walau sedikit. Dia amat sangat mendidik kita untuk menjadi orang yang taat asas, menjadi orang yang jujur, ya. Begitu pula zakat, begitu pula puasa, begitu pula haji. Jadi dimensi akhlaknya itu sangat kuat, sangat kentara. Tapi itu yang sudah cenderung hilang, ya, di tengah-tengah pemahaman kita, karena kita berpikir, ya, seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan, bahwa kita salat, zakat, puasa, haji untuk menyenangkan Tuhan, bukan salat, zakat, puasa, dan haji untuk mendidik diri, bukan. Tapi kita berpikir salat, zakat, puasa, dan haji untuk menyenangkannya. Yang keenam, akhlak itu, keutamaan akhlak, kembali kita tegaskan lagi bahwa dia merupakan doa Rasul. Banyak sekali riwayat, ya, jadi berarti banyak para sahabat yang mendengar, yang tahu bahwa salah satu di antara doa Rasulullah itu adalah agar akhlaknya selalu baik. Jadi selain usahanya untuk selalu menjaga akhlak yang baik, selain memang potensinya, bakatnya memang sangat luar biasa, karena itu sebelum jadi rasul pun dia sudah digelar dengan Al-Amin, yang jujur, yang dapat dipercaya. Setelah jadi rasul pun dia tetap menjaga diri dan sebagai orang yang jujur itu. Tapi setelah dia jadi rasul, dia merasa tidak cukup hanya menjaga diri. Dia juga bermohon kepada Allah. Jadi sering para sahabat mendengar Rasulullah itu berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wasrif anni sayyi'atiha. Ya Allah, tunjuki aku kepada akhlak yang baik dan lindungi aku dari akhlak yang buruk. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wasrif anni sayyi'atiha. Ya Allah, tunjuki aku, bimbing aku, mudahkan aku untuk berakhlak yang baik, dan lindungi aku, jauhkan aku, wasrif anni sayyi'atiha, dari keburukan akhlak. Jadi kalau itu doa rasul, tentulah kita memahami bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang sangat penting. Konon katanya untuk memahami apa yang sedang dipikirkan seseorang, apa yang sedang diingini oleh seorang, apa yang sekarang membuat dia menjadi deg-degan, apa sekarang yang membuat dia menjadi was-was, salah satu diantaranya ialah dengan mendengar doanya. Jadi Bapak ingin tahu saya, pikiran saya itu sedang apa sekarang ini, saya sedang berharap apa, itu Bapak bisa mengukur dengan mendengar doa saya. Begitu pula saya bisa mendengar doa Bapak dan saya tahu, oh Bapak ini sekarang sedang mengharap-harapkan ini. Dari mana Bapak tahu? Dari doa. Salah satu di antara doa Rasul itu adalah dia bermohon kepada Allah agar akhlaknya selalu bertambah baik, selalu baik. Yang ke-6, yang ke-7, yang terakhir, semua ini sudah kita jelaskan. Tapi ya karena kita memang terbatas tentu saja, dan sudah beberapa bulan kita tinggalkan bahasan ini, saya ingin menegaskan ini kembali sebelum kita masuk nanti lanjutannya. Ya, yang ketujuh, yang terakhir, mohon ini jangan sampai kita lupakan, yaitu bahwa para ulama yang telah menghitung, mereka berkesimpulan lebih dari 1500 ayat Al-Quran ini berbicara langsung soal akhlak. Lebih dari 1500 ayat. Jadi kalau Quran itu 6600-an ayat, ya, 1500 itu seperempatnya. Yang langsung yang isinya langsung bicara akhlak itu 1500 lebih. Jadi lebih dari seperempat isi Al-Quran itu isinya adalah akhlak. Nah karena itu, kalau kita mengabaikan akhlak, berarti kita mengabaikan seperempat isi Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu seperempatnya berbicara langsung soal akhlak. Ya. Jadi kemana saja kita pergi, di mana saja kita membaca, apakah itu bentuknya adalah ya ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang mutasyabihat, apakah itu bentuknya adalah cerita-cerita tentang nabi-nabi, cerita rasul-rasul, semua itu di situ ada muatan akhlak yang sangat luar biasa. Jadi karena itu sekali lagi kita mengatakan bahwa keliru sekali kalau kita mengabaikan akhlak. Kenapa ini kita tegas-tegaskan kembali? Karena kenyataan di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini, ya, akhlak ini juga memang cenderung sudah mulai semakin terabaikan. Ya. Anak-anak muda pergi salat tarawih, tapi dalam pergi tarawih itu naik motornya saja tidak berakhlak umpamanya. Atau orang pergi naik haji, ya, dalam menaikkan ibadah haji, dalam berebut mencium Hajar Aswad kah itu, dalam tawaf kah, dalam sa'i kah, nah, itu kadang-kadang juga agak mengabaikan soal akhlak umpamanya. Ya, atau barangkali kita bisa mengatakan di negara kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini, yang nabinya bergelar Al-Amin, yang 1500 ayat Al-Qur'an, seperempat isi ayat kitab suci berbicara akhlak, hari-hari ini kita terus saja ya, melihat, menyaksikan, mendengar bagaimana nilai-nilai akhlak itu ya, sangat-sangat terabaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak-bapak kita yang terseret dengan berbagai macam kasus-kasus itu, kalau dia orang Islam, barangkali dia sholat. Kalau dia orang Kristen, barangkali ke gereja. Tapi kemudian ya terlibat dalam persoalan sedemikian rupa hebatnya, ya, dan itu menyangkut soal akhlak. Ya. Nah, kalau yang masih beragama saja sudah begitu, dikatakanlah bermasalah dengan akhlak, apalagi kalau yang tidak taat beragama ya, dan sebagainya lah. Ya, jadi ini memang betul-betul tantangan bagi kita semua. Ya, karena orang-orang yang katakanlah belum beragama dengan baik itu, salah satu di antara ketertarikan pada agama itu ialah dengan melihat akhlak. Orang beragama itu mestinya lah menjadi orang yang lebih berakhlak, ya, jujur, sungguh-sungguh, ya, sehingga hidupnya menjadi tenang. Dan itu sekalipun kita tidak mendakwah-dakwahkan agama kita, sikap hidup semacam itu bisa menjadi daya tarik, ya, bagi orang untuk mengenal agama kita. Dan setelah bicara barangkali mungkin tertarik, ya, karena sejak dulu, sejak masa Rasul sampai belakangan ini, kalau kita baca banyak katakanlah bagaimana perkembangan Islam di Barat, ya, di Amerika, di Eropa, begitu banyak orang tertarik masuk Islam itu bukan karena mendengar dakwah, Pak, bukan karena mendengar ceramah, tapi begitu banyak orang-orang yang masuk Islam karena dia berkenalan dengan seorang Muslim dan dia jatuh hati kepada akhlaknya. Banyak sekali sampai hari ini berita-berita itu kita baca, ya, ya. Jadi mereka masuk Islam bukan karena mendengar ceramah, tapi mereka masuk Islam dia banyak sekali yang karena mengenal seorang Muslim, lalu kemudian apa itu melihat akhlaknya yang sedemikian rupa baiknya, lalu mereka berpikir kok ada orang seperti ini pada hari-hari ini. Ada orang yang masih mau memanggil-manggil untuk mengembalikan uang hanya beberapa rupiah, Pak, kira-kira begitu. Pak, ini kembaliannya, Pak. Ini punya Bapak ketinggalan, Pak. Padahal nilainya tidak seberapa. Salah satu antara cerita itu adalah ada seseorang yang di sebuah negara di Eropa naik bus tiap hari. Sopir bus itu seorang Muslim. Ya. Setiap hari dia menyaksikan bagaimana orang itu jujur, bagaimana orang itu sabar, bagaimana orang itu tekun. Sampai akhirnya dia menyatakan masuk Islam karena dia sudah berbulan-bulan mengamati bapak ini. Kok bapak bisa hidup seperti itu? Jadi jatuh hati kepada akhlak. Di masa Rasul pun begitu banyak orang masuk Islam karena melihat akhlaknya kaum muslimin. Tapi sekali lagi saya mengatakan ini sebuah kata-kata yang agak sarkastis. Begitu ada yang membalikan sekarang ini kan ada yang membalikan ungkapan bahwa sekarang ini rata-rata orang masuk Islam karena membaca buku-buku Islam. Ada yang mengatakan kalau melihat akhlak kaum muslimin bisa enggak masuk. Jadi banyak orang masuk Islam karena membaca Quran, membaca. Jadi mestinya ya Islam ini hidup di tengah-tengah kehidupan kita umat Islam, sehingga akhlak itulah yang paling mudah terlihat, kan. Akhlak itu adalah etalase. Etalasenya seorang muslim, umat ini. Jadi orang mestinya mengenal Islam itu dari akhlak, bukan dari akidah, bukan dari ibadah. Bukankah akidah dan ibadah itu bagian dalam beragama kita? Semua agama juga memiliki konsep akidah, konsep ibadah. yang membedakannya itu adalah pada akhlak itu. Jadi sekali lagi kita ingin tegaskan, inilah tantangan bagi kita semua sekarang ini, dan karena itu nanti insyaallah pada bulan-bulan yang akan datang, kita sudah mulai melanjutkan lagi. Jadi kita sudah bahas akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasul. Kalau saya tidak salah mengingat, nanti saya cek lagi dengan pengurus, kita sedang bicarakan tentang akhlak terhadap diri sendiri. Jadi sudah kita bicarakan semua ini, bahwa kalau orang lain membicarakan akhlak itu semata-mata urusan antara seorang manusia dengan manusia lain, bagi cakupan akhlak Islam ini tidak sekedar itu. Ada akhlak terhadap Allah, ada akhlak terhadap Rasul, ada akhlak terhadap diri sendiri, ada akhlak dalam berkeluarga, ada akhlak dalam bermasyarakat, bahkan kemudian ada akhlak dalam berbangsa dan bernegara. Karena seorang muslim itu haruslah menjadi seorang warga negara yang baik, haruslah menganggap bahwa bangsa itu harus dicintai karena Islamnya, Pak. Ya. Jadi karena dia menganggap bangsanya ini adalah ladang dakwah baginya, maka dia mencintai bangsanya, dan mencintai bangsanya itu dengan menyebarluaskan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ketauhidan di tengah-tengah bangsanya. Jadi begitu kira-kira cakupan akhlak Islam, akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap Rasul, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak dalam berkeluarga, akhlak dalam bermasyarakat, dan akhlak dalam berbangsa dan bernegara lah, kira-kira begitu istilahnya. Tapi nanti akan kita bicarakan. Hari ini kita baru bisa menegaskan kembali kenapa kajian akhlak ini tetap kita perlukan, dan insyaallah ya kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan pada hari ini. Kita cukupkan dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.